sama merah. Tak mungkin berubah, tapi mengapa kau tatap diriku dengan sebelah mata? Kemilau harta dunia membuat biru darahmu sehingga lupa antara kita pernah menjalin cinta. Ku akui cintaku hanya sebutir debu, bintang di langit tak mungkin turun ke bumi. Kau hina diriku dengan cinta palsu. Darah sama merah tak mungkin berubah, tapi mengapa kau tatap diriku dengan sebelah mata? Sama merah tak mungkin berubah, tapi mengapa kau tatap diriku dengan sebelah mata? Diriku dengan sebelah mata.